ya. Gue lupa namanya itu. Richie. Ya kecil tuh pokoknya dia kurus anjir. El pinter banget nyari anak kembarannya lagi ya anjir. Mirip dia banget mukanya cuk. Five swim. Iya. Five L banget cuk. Untung gak kagak gas mukanya cuk. Ngeri gue jadinya cuk. Bisa diceramain terus gue sama dia ntar cuk. Eh El. Anak biologi. El. Gagas nih mau ke Australia tuh. Bantu itu. Bantu El. Iya kenal lu kata cerita sama lu. Oh teman gue tuh sering buat ngajak demo gitu-gitu. Tangkap sembarang. Ada anak 2022 kayaknya tuh kemarin ngajak cerita sama gue. Iya serius anjir. Cowok. Lupa namanya cuk. Kemarin gue pas UP datang dia cuk. Smith apa nih? Hah? Badannya kecil ya? Pas demo? Mungkin pas ini apa? Ya pas demo kayaknya tuh cuk. Pas demo gue ketemu sama dia, dia bilang dia kan jual. Ya tuh cuk. Mohon dikondisikan, dikonservasikan agar tetap jadi bara-bara api yang berbahaya cuk. Gagas juga tolong dikondisikan lah itu sebut biar lebih berbahaya daripada L cuk. Tolong dikondisikan, dikasihkan hijrah dokter-dokter KBMP yang melekat ya kita ini belum setep lah. Oh iya, gara-gara lu ngomong tuh gitu, gue emang sempat ketemu anak biologi 22. Ya itulah, waktu... ya itulah dia sekarang dia suka konfrontasi anak itu cuk. Gue pengen ikut ya itu dah kan kurus-kurus itu anaknya gue lupa teman. Nah, itu dah. Kayaknya gua kalau ketemu lagi pasti kenal gua, cu. Ya, itu dah ajakin lagi deh, cu, anjir. Biar ada darah L sana, cu. KBMP jet 2 lah biar mereka ya meneror-neror lah. Kampus yang indah nih. Padahal masih di kampus. Tapi kan gua nongkrong lah di Pasio. Iya. Gak apa-apa, cu. Malam lah biasa lah. Lu tinggal di mana sih? gue di gini, gue di penarungan cok mui, aman lah tuh gue bisa jalan-jalan. Gue tuh takut, ya nggak usah lah cok, gue bisa datang kapanpun butuhkan cok. Gue udah kangen buat ikut-ikut lagi aksi cok. Udah apa aja udah sesuai nih cok. Coba cok, nanti lah gue kapan lah gue lanjutin lagi nongkrong di Nanda Mangura. Iya. Kayaknya kita harus ekstra perlakuan buat murah anjir. Kayaknya ini dia harus cepet-cepet dihilangkan penjagaannya cuk. Karena sebelum dia mati tua ya cepet-cepet dihilangkan cuk. Kasihan tuh kan tuh marahin dia ntar cuk. Kamu masih penjaga ya? Ya aku kirim habis nih cuk. Gagas. Mau kondisikan anak tersebut ya agak lebih berbahaya gitu aja sih. Ya, mungkin lebih ekstremis lah itu, lebih garis keras lah gitu. Ya udah lah, Cuk. Gua mau perlawanan ntar aja, Cuk. Ya udah, tunggu kabar-kabar perlawanannya. Das Korara, bye-bye, Kak guys. Paka-paka. Hey. Halo. Makan apa tuh, Cuk? Makan something. Something. Waduh, enaknya di rumah ya. Gua di kos susah kali menderita gitu. Gua di rumah sama menderita gitu. Motor mana, Gas? Motor listrik mana, Gas? Berapa nyewa per hari itu? Kemarin itu nyewa, punya motor listrik. Berapa nyewa ya? 9 per? Per bulan. Tapi kalau nyewa kayak nggak balik modal aja kalau nge-grab cuk. Anjir lah anjir, apa ya tabrak cok cok. Aduh ngeri kali cok cok. Pas di daerah Canggu kan, boleh ngawur cok motorannya. Terus? Kayak lu gak siap mental cok pas ini cok. Dapat ngojek boleh gak lu? Dapat nge-grab boleh gak berapa kali? Apa ya? Dapat nge-grab boleh gak kemarin? Gimana? Cowok apa cowok banyakan? Cewek apa cowok banyakan? Cewek cowok. Wow. Ini siapa nih? Pacar idaman Gagas nih, aduh. Putih kayak Meki ini, Gas. Putih kayak Meki ini, Gas. Masih perawan kayaknya, Gas. Buruan lah, kalau gak gitu, kalau lu gak nikahin, gue nikahin lah. Apa nih? Kalau lu nikahin, gue nikahin, kasih gue nomor lu, gue nikahin. Buruan lah. Gak ada, gue langsung ke Lamongan ntar, cu. Ke Surabaya. Adiknya Gagas? Enggak, nih, kayaknya Gagas, cu. Jai. Kalau gak lu mau nikahin, gue nikahin. Jadi gitu nanya orang, cu. Gue nikahin. Sini, Gas, sopor ke gue, nih. Iya. Gue udah siap buat nikah nih, apa gue minta cucu anjir. Gue punya ruko 3. Asetnya Adi banyak ini nih. Buat jaga ruko dah cukup lah tuh anjir. Ya. Gak siap nikah kasih aku aja Gas. Gak siap nikah kasih aku aja Gas. Punya istri 2 Gas. Kok gue jadi ngurah dah punya istri 2 kayak gue Gas, sumpah. Ada motor sana. Motor sel. Hah? Mana motor? Ada motor di samping motor. Saya. Apa? Ya, info aja kalau dari Bali ya. Oke. Okay. See you, Daskorava, see you. Apa kah?